Saya mengalami sakit psoriasis dan sudah hampir 1 tahun. Saya mengalami sakit psoriasis dan sudah hampir 1 tahun. Apa yang saya kerjakan? Ada yang saya share di IG, judulnya anti gatal JSR. Coba lihat di feed saya nanti, di feed. Nanti lihat itu resepnya itu kalau jahe, lengkuas gitulah, kurang lebih. Nanti teman-teman bisa lihat situ. Nah, itu sudah proven. Proven itu maksudnya kita udah cek secara datanya, secara apa ya, aplikasinya ternyata itu efeknya luar biasa. Jadi jahenya, lengkuasnya nanti diminum, saya lupa itu. Kemudian nanti bubuknya atau mungkin bekas rimpangnya tadi dihancurin, diparut, ditempelkan di tempat yang psoriasisnya, nanti insya Allah hilang. Dan itu cepat sekali insya Allah. Mungkin begitu cukup, dan paling akhir semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.